Hanya dia yang mengerti aku, cuma dia yang bisa luluhkan hatiku. Oh, hanya dia yang manjakan aku, cuma dia yang ada di dalam hati. Sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa, cintaku istimewa. Hanya dia yang tahu diriku, hanya dia yang baca pikiranku. Oh, lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta biasa, cintaku istimewa. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, semua dari hatiku sepenuh. Hanya dia yang manjakan aku. Lagu ini ku nyanyikan untuknya, bukan hanya sekedar lagu cinta, karena ku tak hanya cinta.